Bangunlah segera, gerakan kudrat yang ada. Pastikan impian menjadi kenyataan. Di dalam dunia yang penuh dengan cabaran, engkau harus tampan menghadapi ujian. Bukalah mindamu seluasnya lautan. Menuju ke